Ku coba memahami tempat ku berlabuh, terdampar di gedungnya satu sisi dunia, hadir di muka bumi tak tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta, musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja. Dan bagi rana katakan mulai usang kor yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta manis seperti mereka. Ayah bunda tercinta, satu yang tersisa, kenapa kau tiup nafasku ke dunia. Tidak ku sesali, mungkin ku tangisi, ku ingin rasakan cinta. Pelukku pun mengering menanti jawabmu, tak akan pernah usai cintaku padamu. Ada kata yang lugas yang kini tercipta, tiupkan nafasku ke dunia.